وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih dalam bab Qawlillahi Ta'ala Ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qala Abu Al-Abbas, berkata Abu Abbas Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, ba'da hadis Zaid Ibn Khalid, setelah menyebutkan hadis dari sahabat Zaid Ibn Khalid radhiyallahu anhu, alladhi fihi anna Allah taala qala, yang di dalam hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ketika pagi hari, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir kepadaku. Al-hadis, wa qad taqaddama, telah berlalu hadis ini dalam bab al-istisqa bil anwa', ya, tentang menyandarkan turunnya hujan dengan munculnya bintang-bintang. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah, dan ini banyak dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yadummu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan kenikmatannya kepada selainnya dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, huwa kaqoulihim, dia seperti ucapan mereka, kanat rih thayyibah wal mallahu hadiqun, seperti ucapannya, ya, ketika selamat dari lautan, anginnya bagus dan nahkodanya cerdik. Wa nahu dzalika mimma huwa jarin ala al-sunnati katsir, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang biasa terucap dalam kebanyakan lisan-lisan manusia. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala at-tarajum, biografi Abu Abbas, huwa Syaikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Abu Abbas inama kunyah Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, Syaikhul Islam namanya Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, wa qad taqaddama, telah berlalu, ayat fi babi ma ja'a fil istisqa bil anwa, ya, ketika beliau menyebutkan hadis asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya, penjelasan hadis ini telah berlalu dalam bab ma ja'a fil istisqa bil anwa, ya, bab tentang meminta hujan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nah, al-mallah qa'idus safinah, malah itu yang menjalankan perahu, kapal, tenaga kodanya, al-mallah. Nah, disebut mallah kalau macam milah itu kan garam. Ya. Nah, kenapa? Dikarenakan dia mengarungi air yang asin. Nah, disebut dengan malah. Ya, qa'idus safinah. Nah, qada kapal. As-salaf, makna salaf, humul mutaqaddimuna min ulama'i hadhihi al-ummah. As-salaf, mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari ulama'nya umat ini. Minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan para pengikut mereka. Ini namanya salaf. Ya. Nah, bahkan Nabi SAW pun menyatakan dirinya sebagai salaf. Ya. Ketika beliau menyatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha pada waktu Rasulullah sakit yang menyebabkan meninggal dunia ya, ittaqillaha wasbiri ni'mas salaf ana laki, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah saya untukmu. Ya. Sehingga ucapan nama salaf ini bukanlah ucapan yang bid'ah. Ya. Bahkan kata para ulama, ketika ditanya apa hukum al-intisab di salaf, menyandarkan diri kepada salaf, mereka mengatakan bahwasanya salaf itu perkara yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf diketahui dalam bahasa Arab dan juga syariat. Ya. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW pun seperti yang kita sebutkan tadi menggunakan istilah salaf. Ya. Dan kita sebutkan tadi, salaf yaitu orang-orang yang terdahulu dari ulama umat ini. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang mereka dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Generasi terbaik. Generasi yang memiliki keutamaan. Ya. Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni. Thumma alladina yalunahum. Summaladina yalunahum. Ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Disebut dengan qurun al-mufaddalah. Ya. Generasi terutama atau memiliki keutamaan. Generasi terbaik umat ini. Nah, ha'ula'i salafuna soleh. Ya. Mereka adalah salaf kita. Nah, ya, dari kalangan orang-orang yang saleh. Dan juga Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan. Generasi pertama ya, yang terdahulu. Nah, dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sebutkan. Kaum muhajirin, kaum ansor. Siapa mereka? Para sahabat Nabi SAW. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Orang-orang yang mengikuti muhajirin, mengikuti ansor. Nah, mereka akan mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan ayat ini, para ulama menyebutkan tentang perkara yang disyariatkan. Ya. Bahkan termasuk suatu kewajiban dalam memahami Islam, hendaklah mengikuti pemahamannya para sahabat. Nah, dikatakan Allah mengatakan tadi, orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti muhajirin, mengikuti ansor, mereka para sahabat. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, sekali lagi, tatkala kita mengucapkan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, ini bukanlah tambahan yang bid'ah. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan, memahami Al-Quran As-Sunnah titik. Kalau ada tambahan dengan pemahaman Salaful Ummah, ini tambahan yang bid'ah. Ya. Orang yang mengatakan demikian tidak memahami ayat-ayat Allah yang kita bacakan dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Tidak paham dengan hadis Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin. Para khulafa'ur rasidin Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maknanya? Maknanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan tidakkah mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang iftiraqul ummah? Nah, iftaraqat ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan tersebut wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Golongan yang aku berada di atasnya dan para sahabat sahabatku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah hendaklah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Barakallahu fikum, sehingga penyandaran memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah bukanlah tambahan yang bid'ah. Bahkan sebaliknya, ini tambahan yang disyariatkan dikarenakan lafaz-lafaz salaf ini lafaz-lafaz yang telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ya. Bahkan Rasulullah mengucapkannya, nikmat salaf ana laki, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah saya untukmu. Nah, ya, sehingga jelas bukanlah kalimat yang bid'ah, tapi termasuk di antara alfad al-masyru', lafad-lafad yang disyariatkan. Ya. Nah, adapun orang yang datang kemudian, ya, setelah generasi salaf disebut dengan khalaf. Ya, ada salaf, ada khalaf. Nah, ya. Orang yang datang setelah mereka dari kalangan generasi khalaf, kalau mereka mengikuti jejak langkah salaf, nah, maka secara akidah, ya, secara manhaj, nah, disandarkan kepada mereka para salaf. Ya. Barakallahu fikum. Tapi banyak juga di antara orang-orang yang datang setelah mereka menyisihi apa yang ada pada salafus soleh. Nah, jadi penamaan salaf khalaf, kalau khalaf yang datang setelah mereka namanya khalaf. Ya. Dan di antara mereka kita pun termasuk khalaf. Ya. Orang-orang datang setelah mereka tentunya jauh dari generasi yang utama tadi. Tapi ketika kita mengikuti, ya, generasi yang utama dari kalangan para salafus saleh, baik dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, akhlak dan lain sebagainya, nah, maka, nah, disebut mengikuti mereka. Masuk ke dalam ayat wattaba'uhum biihsan. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Dan kita semuanya tentunya berusaha untuk meniti jejak langkah salafus saleh. Nah, sehingga bukan hanya menyandarkan diri saja kepada salafus soleh, sementara kita meninggalkan, nah, amalan-amalan yang dilakukan oleh salafus soleh. Nah, di antara ciri yang paling utama salafus soleh, mereka adalah orang-orang semangat dalam membela sunnah Nabi SAW. Mereka pun adalah orang-orang yang semangat dalam talabul ilm, ya, menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai kita menyerahkan kepada salaf, akan tetapi kita malas mempelajari ilmu syar'i, malas menghadiri majlis ilmu. Nah, ya, jauh dari amalan-amalan salaf. Ini makna as-salaf. Al-makna al-ijmali al-athar, makna global asar yang kita bacakan tadi. Anna sufuna idza jarayna bi rihin thayyibah bi amrillah jariyan hasanan nasabu dzalika ila tibrih wa hadqi qa'idis safinah. Sesungguhnya perahu-perahu atau kapal-kapal apabila belayar dengan angin yang baik, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka belayar berjalan dengan baik. Ya. Mereka menyandarkan itu semuanya kepada hembusan angin yang baik dan cerdiknya nakoda kapal. Nah, wa nasaw rabbahum alladhi ajra lahum al-fulk. Mereka melupakan Rabb-nya yang memperjalankan perahu tersebut untuk mereka fil bahri di lautan. Rahmatan bihim, sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Fayakunu hadha min jinsi nisbatil matar ilal anwa. Maka yang semacam ini, ya, termasuk atau sejenis dengan menyandarkan turunnya hujan kepada munculnya bintang-bintang. Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Nah, ya, ketika mereka naik perahu atau kapal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, perahu atau kapal tersebut ke daratan, mereka menyandarkan kenikmatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menyelamatkan mereka. Allah yang memperjalankan mereka di lautan tersebut dengan tenang. Nah, mereka menyandarkan bahwasanya kami bisa selamat ke daratan dikarenakan hembusan angin yang baik. Ya. Dan dikarenakan nahkodanya yang cerdik, yang pintar. Mereka lupa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ucapan semacam ini, ya, sama atau sejenis dengan ucapan orang-orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya turunnya hujan ini dikarenakan munculnya bintang ini dan bintang itu. Ya. Telah kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam bab tadi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya. Ketika pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi fa huwa mu'minun bi. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku. Nah, ya. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Ya. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini, bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang tersebut. Nah, ya, menyandarkan hujan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada peredaran orbit bintang-bintang dan semisalnya. Nah, ya. Ini termasuk tentu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada syariatkan bagi setiap muslim. Nah. Ya. Ketika dia mendengar misalkan petir. Nah. Fadzikir yusabihu ra'da bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Nah, ketika turun hujan pun berzikir lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan setelah turun hujan, nah, mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir ketika itu menyatakan mutirna binau'i kada wa kada. Diturunkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini bintang itu. Sekali lagi menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun sejenis dengan ucapan, nah, yang kita sebutkan tadi, ya, ketika berlayar di lautan, kemudian Allah selamatkan, dia mengatakan, nah, ini dikarenakan angin yang bagus, nah, dan nahkoda yang cerdik, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ucapan yang semacam ini ucapan yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Dan mereka bermudah-mudah. Nah, bukan hanya naik kapal atau perahu, naik mobil saja misalkan. Nah, ya. Dalam keadaan mungkin jalanan banyak apa belokannya, nah, curam dan sebagainya. Allah selamatkan. Di manakah siapa dulu sopirnya? Nah, ini kadang-kadang ya, ucapan-ucapan yang semacam ini. Nah, walaupun dia meyakini yang menyelamatkannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ucapan yang semacam ini yang dia anggap remeh, terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah al-fadl, ucapan-ucapan. Nah, walaupun syiriknya syirik yang kecil. Ya, hendaklah kita hindari. Nah, siapa dulu sopirnya? Ya, siapa dulu ininya? Siapa dulu itunya? Ya, lupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita bahas, sebelumnya. Rukun-rukun syukur. Ya. Pertama, dia mengakui dengan hati ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian sanjungan kepada Allah atau menyebut-nyebut nikmat Allah. Nah, kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota badannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukmu man fa'ala dhalika. Hukum orang yang mengucapkan kalimat tersebut atau yang melakukan perbuatan tersebut. Fihi tafsir. Ya. Dalamnya ada rincian. Yang pertama, in kana al-mutakallimu bidhalika lam yaqsud an-narriha wal-mallaha wa nahwa dhalika wal-fa'ilu lidhalika min duni khalqillah wa amrihi wa innama arada nisbataha ila sababi faqat fahada sirkun asghar. Sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat tersebut, nah ya, apabila dia tidak bermaksud dengan kalimat tersebut bahwasannya angin ya dan juga nahkoda dan yang semisalnya adalah yang melakukan itu semuanya, nah, tanpa penciptaan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menghendaki dengan kalimat tersebut menyandarkan kepada sebab saja, ini syirik yang kecil. Ya. Seorang mengatakan tadi misalkan, nah, selamat dikarenakan angin yang bagus ya dan nahkoda yang cerdik. Nah, dia mengucapkan kalimat ini hanya untuk menyandarkan kepada sebab saja. Yeah. Dan hatinya meyakini yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meyakini yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keyakinan bahwasanya angin itulah yang menyelamatkannya atau nahkoda itulah yang menyelamatkannya. Meyakini yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Tapi terucap ucapan seperti tadi. Nah, ya, karena angin yang bagus dan nahkoda yang cerdik. Ya, kami selamat ke daratan. Nah, dengan ucapan yang semacam ini, jatuh ke basik yang kecil. Walaupun dalam hatinya meyakini yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan harus ada ta'adub ma'allah. Harus kita beradab dalam kalimat-kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ucapan semacam ini sekali lagi ucapan yang dianggap remeh, enteng, sepele oleh kebanyakan manusia. Nah, padahal ucapan yang semacam ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan, nah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu menafsirkan seperti ucapkan laulallah wa fulan lakana kada wa kada. Kalau seandainya bukan karena Allah dan si fulan, niscaya akan demikian dan demikian. Ya. Ya. Ketika menafsirkan, janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan ucapan tadi. Seperti ucapan, nah, kalau seandainya bukan karena Allah dan si fulan, niscaya akan demikian dan demikian. Ya, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan si fulan. Ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Ya, sehingga hendaklah kita menghindari lafaz-lafaz seperti itu. Ya, yang kadang-kadang disadari ataupun tidak disadari atau dalam bentuk candaan. Ya, kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ya, siapa dulu sopirnya, siapa dulu ini dan itunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau bukan karena saya, ya, tidak akan demikian dan demikian. Nah, li'annahu adhafan ni'mata ila ghairillah. Kenapa jatuh kepada syirik yang kecil walaupun dalam hatinya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya, dikarenakan menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Ya, dalam ucapannya menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Wal wajibu idafatuha ila Allah, yang wajib menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandarkan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita. Kita menyadari ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Allah lah yang telah memberikan saya rezeki. Kemudian enggak apa-apa, kemudian dengan usaha saya, kerja keras saya. Nah, ya. Kalau sebutkan dengan kemudian enggak apa-apa. Tapi kalau kata dengan wa dan Allah dan fulan, Allah dan ini dan itu, ini menyetarakan Allah dengan makhluknya. Nah, ya, saya lagi wajib kita menyandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ya. Kenikmatan apa saja yang diberikan kepada kalian, semua yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, وَإِنْ كَانَ يَقْصُدُ أَنَّ هَذِي الْأَشْيَاءَ تَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan apabila dia bermaksud dengan kalimat tersebut bahwasannya perkara-perkara ini melakukan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala, ya, angin yang menyelamatkan, meyakini dalam hatinya, ya, atau nahkoda yang menyelamatkannya. Nah, fahada syirkun akbar, maka ini kesyirikan yang besar. Nah, wal awwalu huwa alladhi yajri ala al-sunatin kathir atau al-sinatin kathir. Ya, ucapan yang pertama ini yang berlaku kepada kebanyakan lisan-lisan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Mengucapkan kalimat tadi, enggak ada keyakinan, ya, bahwasanya perkara-perkara tadi yang menyelamatkan, tapi terucap kalimat-kalimat tadi. Seperti seorang misalkan sakit, datang ke dokter, sembuh, mengatakan, nah, karena Allah dan dokter ini. Ya, kalau bukan karena dokter ini, saya tidak akan sembuh. Misalkan. Dia meyakini yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu dokter hanya sebab saja. Tapi ketika terucap kalimat tadi, ya, ini jatuh kepada syirik yang kecil. Menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi pentingnya kita beradab dalam berucap. Ya. Nah. Jangan sampai kita menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Walaupun pada hati kita ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita mengucapkan, nah, menyandarkan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Sehingga telah kita bahas sebelumnya, harus ada terpenuhi rukun-rukun tadi. Ya. Rukun syukur baik dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Ya. Fayajibul hadru minhu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Ya. Jangan sampai terjatuh kepada kalimat-kalimat tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Idan faedah-faedah dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ila alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.